Dan bagaimanakah cara menemukan cinta? Bergantung wilayah dan nuansanya, ruang dan waktunya. Misalnya ke mall, masjid, perkampungan manusia atau hutan belantara. Ataukah ditentukan oleh niat, kaifiah, receiver dan sensor yang kubawa. Kau seret aku pergi ke kotamu, berkelana di metropolitanmu, mengagumi istana kemewahanmu, menelusuri bangunan megahmu, menyembah berhalamu, melintasi pernak-pernik pasar industrimu, menengok kelas universitas intelektualmu, mampir di altar ibadahmu. Tapi tak kau tunjukkan di mana kios cinta, Tuhan dan puisi. Memang aku ini cinta minded, puisi minded dan Tuhan minded. Aku mendengar di batinku suaramu menertawakanku. Jelas bagi pengetahuanmu bahwa aku mengidap sakit jiwa. Aku ngengleng. Setiap larut malam aku keluar rumah, memandang langit, bintang dan kabut semesta. Wahai Tuhan, betapa jauh. Wahai cinta, betapa tak terjangkau. Wahai puisi, rinduku sampai luruh. Jiwa hanya bisa risau. Terlalu besar gelembung jagat raya. Oh, aku balik ke kamarku. Aku masuk ke dalam bilik jiwaku. Mulutku menyanyikan sendiri lagu puisi lama, diringi biola sahabat dahulu kala, Narto Piul namanya. Berdekatankah kita? Sedang rasa teramat jauh, tapi berjauhankah kita? Sedang rasa begini dekat, seperti langit dan warna biru, seperti sepi menyeru. Oh, kekasihku kandung engkau, kau kandung aku. Sedang rasa begini dekat, sebuah puisi karya M.H. Ainun Najib.